IGNSYAHHHH. Hukum orang autis dalam beribadah itu gimana Pak Ustaz? Autis ini banyak jenisnya. Tapi secara umum, kalau dia tidak berakal, maka tidak cukup syarat. Karena syarat sholat, baligh, berakal. Puasa, baligh, berakal. Haji, baligh, berakal, mampu. Dia baligh, umurnya sampai 15, 16, 20, tapi tidak berakal. Oleh sebab itu, maka tidak cukup syarat untuk menjadi mukallaf. Mukallaf orang yang dibebani hukum. Tapi kita tetap ajar. Alhamdulillah saya berikan tausiah di sekolah khusus autis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya diberikan Allah keistimewaan ini. Mereka adalah tamu-tamu yang tidak akan dihisap pada hari akhirat. Mereka adalah orang-orang yang jauh lebih mulia daripada kita. Bersabarlah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang paling besar pahala tanpa hitung, unlimited, adalah sabar. Tetap jaga mereka, ajarkan mereka sholat, mereka tidak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wallahu a'lam bishawab.